membela kalimah suci kalimatul Islam. Dan mudah-mudahan dengan berangkatmu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ibumu akan tinggal sejenak di dunia. Dan doakanlah agar supaya ibumu bisa menyusul kamu. Ya. Itu ibu tenanan yang begitu itu. Bukan ibu ala panah, ojok melok-melok kalau ngono nak. Ya bukan begitu. Ya. Itu yang begitu di sini bukan ibu bapak, itu saudara-saudara sekalian, bayangkan itu. Bapak dia mau apa dia tahu dia juga. Kata Hasan al-Banna, lan yanzul muslimuna al-yawm, lan yanzul muslimuna al-yawma mimma hum fihi illa an ya'udu ila falsafatil mauti fil Qur'an wa yatalaqawnahu annahu fannun bal fannun jamilun jiddan. Begitu kata Hasan al-Banna. Tidak akan selamat keadaan umat Islam daripada keadaan yang mencekam mereka hari ini, kecuali kalau umat Islam itu mau kembali kepada filsafat mati di dalam Quran. Dan mereka mau menerima kematian versi Quran itu sebagai suatu kesenian. Bahkan seni yang indah sekali. Begitulah kata Hasan al-Banna. Saya tidak akan uraikan maksud daripada Hasan al-Banna ini. Saudara pikir sendiri-sendiri. So, kalau saya terangkan itu ya agak peka ini katanya. Hubbus syahadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, demikianlah. Jadi kalau sampai harta benda dunia ini, bapak kita, anak kita, saudara kita, istri kita, kerabat kita, harta kita, dagang kita, usaha kita, rumah tempat tinggal kita, itu semuanya itu sudah lebih kami cintai, sudah lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, ya sudah. Itu namanya satu umat yang tunggu lonceng kematian. Ya, tinggal tunggu kehancuran juga. Seperti keadaan kita sekarang ini ya, mati segan, hidup tak mau, saudara-saudara sekalian. Setiap orang Islam mengatakan, bagaimana keadaan kita sekarang? Lah bagaimana? Saya tanya begitu. Semuanya bagaimana? Masa bagaimana? Orang punya Quran, punya sunnah, kok bagaimana? Itu bagaimana toh? Ada pedoman loh kita ini. Mari kita bicarakan pedoman kita itu. Orang yang menanyakan bagaimana itu orang yang tidak punya pedoman. Kita ini punya pedoman dan pedoman kita jelas. Kaifa kana Rasulullah wa kaifa kana khulafa'uhu ar-rasidin. Wa kaifa kana khulafa'uhu ar-rasidun. Ya toh. Wa man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa hidup di antara kamu di satu zaman di mana terdapat perselisihan paham yang banyak, kembalilah kamu kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasidin yang telah mendapat petunjuk dari Allah. 'Addu 'alayha bin nawajid. Gigitlah itu dengan geraham kamu. Pegang teguhlah itu. Kenapa kamu harus bingung? Bagaimana? Tidak ada bagaimana. Yang ada kita tidak mau kembali kepada Quran dan Sunnah itu saja. Kalau dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, lalu pangling. Quran dan Sunnah kok begitu? Lah bagaimana? bagaimana coba? Apa ada dalam Al-Quran dan Sunnah memperjuangkan Islam itu dengan pemilihan umum? Ada enggak? Ini pertanyaan besar ini. Banyak kita itu menyelisihi sunnah, menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah. Banyak sekali. Kalau kita agendakan berbuku-buku ini. Marilah kita pelajari kembali secara-secara sekalian. Jadi satu, jangan sampai kita terlibat keduniaan yang menghancurkan diri kita. Sebagai seorang Islam, ya, yaitu kalau kita sampai terjerumus kepada yang haram, jelas harapan untuk menjadi muslim yang baik sulit. Sulit. Kalau kita betul-betul waspada mencari yang halal, kemudian kita sadari sebagai alat, dan itu menopang cinta kita kepada Allah dan jihad di jalannya, itu baru dunia yang akan menyelamatkan keislaman. Wa illa fala. Kalau tidak demikian, dunia itu akan memfitnah kamu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kamu akan diuji, dicoba oleh dunia kamu itu. Tetapi kalau kamu pandai-pandai mengambil dari dunia ini yang benar untuk menegakkan Islammu, maka dunia yang demikian itu akan menjadi suatu keindahan bagi dirimu dan bagi keturunanmu dan bagi generasi kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi yang harus kita hadapi. Tradisi. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, aku, ego. Yang kedua, tradisi. Tradisi di sekitar kita ini, bid'ah dan khurafat. Saya tidak akan terangkan detailnya, saudara-saudara, tentang bid'ah dan khurafat ini sudah melanda di mana-mana. Bahkan yang dinamakan kuburan-kuburan keramat sekarang ini dihidup-hidupkan dengan sengaja. Di hampir setiap desa dipugarlah kuburan-kuburan yang akan menyesatkan. Hati-hati dengan tradisi. Kita harus bisa menarik. Kita harus bisa bisa meluruskan tradisi-tradisi yang ada itu kepada tradisi Islam yang benar. Biasanya tradisi-tradisi yang menyesatkan itu ada di sekitar kelahiran, kematian, dan perkawinan. Ya. Perkawinan dengan di gedung yang mewah, dengan temu pakai pakaian ala barat dan sebagainya, pakai temu itu, kalau saya selidiki dalam sunnah, enggak ada itu. Yang ada iklan, tetapi temu begitu di muka umum laki dan perempuan, coba cari kendalinya. Tapi itu sudah menjadi tradisi sekarang ini, ya. Tradisi, tradisi yang menyesatkan. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Imam Malik bin Anas mengatakan, man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan qad qona ar-risalah. Wa Imam Syafi'i berkata, wa man syara'a wa man istahsana faqad syara'. Wa qala ar-Ruyali, wa man syara'a faqad kafara. Jauhkanlah dirimu, waspadalah dirimu dari perkara-perkara yang baru. Sebab setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah dolalah, kesesatan. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Imam Malik bin Anas mengatakan, barang siapa menganggap baik satu perbuatan bid'ah, sama dengan dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Apakah orang yang demikian itu tidak pernah mendengar ayat yang berbunyi, hari ini telah aku sempurnakan agama bagimu, dan aku telah cukupkan nikmatku untukmu, dan aku telah rela Islam menjadi agamamu. Imam Syafi'i melanjutkan berkata, barang siapa menganggap baik satu perbuatan bid'ah, sama dengan telah dia telah membuat syariat sendiri. Dilanjutkan oleh muridnya Imam Ar-Ruyani berkata, barang siapa berani membuat syariat sendiri, dia telah kafir. Ya jelas toh, perbuatan bid'ah itu jelas membuat syariat sendiri sebab menandingi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan kalau bayi itu lahir disembelihkan kambing pada hari ketujuh, iya kan? Kata bid'ah mengatakan tidak, hari kelima katanya gitu dengan bancaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ada orang yang kematian di antara kamu, datanglah dan tolonglah mereka, berikanlah makanan kepada mereka. Kita tahlilan malah mengeluarkan makanan malah. Jadi menandingi syariat Muhammad. Coba. Lalu kalau kita mengatakan yang demikian itu jangan dibicarakan, tapi itu masalah khilafiyah gitu katanya begitu. Ya, itu menyebabkan perpecahan. Lu nanti dulu toh. Kita tidak menginginkan perpecahan, kita ingin persatuan yang sebenarnya. Tapi kalau persatuan bainal haq wal batil ya nanti dulu toh. Tidak ada perintahnya kita untuk mencampur antara hak dan batil, itu tidak ada. Kalau kita ingin bersatu di dunia, akhirnya pecah di akhirat untuk apa toh? Lebih baik pecah di dunia, akhirnya bersatu di akhirat. Terangkan yang hak, kalau dia mengerti monggo, tidak mengerti silakan. Kapan manusia akan selamat daripada hukuman Allah kalau yang hak sudah dikatakan? Ketika seorang yang mengingatkan kaumnya kepada jalan yang benar, kaumnya makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kemudian ada orang yang menasihati orang yang mengingatkan itu. Ya saudara, saudara kan juga masih mengingat-ingatkan orang yang jelas akan disiksa oleh Allah dan akan dihancurkan oleh Allah. Saudara itu kok ya bekerja percuma semacam itu. Oh tidak, saya terus akan mengingatkan. Mengingatkan dan mengingatkan itu tidak lain hanya menyelamatkan diri saya sendiri. Ketika nanti saya di hadapan Allah ditanya olehnya, apakah kamu sudah pernah mengingatkan kaummu yang salah ketika kamu tahu tentang yang benar? Maka aku pada waktu itu dengan wajahku yang putih bisa menjawab, ya Allah, aku sudah pernah mengingatkan. Hanya itu. Dan barangkali mereka yang mendengarkan peringatku itu mau menjadi orang yang bertakwa. Itu barangkali saja, kalau mau ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Begitulah makna daripada firman Allah dalam 164 surat Al-A'raf. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Wala'allahum yattaqun. Ingatlah ketika satu umat itu berkata kepada umat, kepada satu golongan manusia di antara mereka yang masih mau menasihati orang banyak. Orang, kelompok orang itu berkata, mengapa toh saudara-saudara itu masih menasihati orang yang jelas akan disiksa oleh Allah, dihancurkan oleh Allah seperti itu. Apa artinya nasihat saudara? Lalu dia berkata, iya ini sebagai alasan kami di hadapan Allah ketika kami ditanya apakah engkau sudah mengingatkan atau belum. Kami akan bisa menjawab, sudah. Qalu ma'dziratan ila. Kalau kami tidak mengingatkan, lalu kami ditanya, mengapa kamu tidak mengingatkan? Kami tidak bisa menjawab. Untuk melepaskan tanggung jawab kami di hadapan Tuhanmu. Begitu loh saudara-saudara sekalian. Adapun diterima atau tidak diterima, itu silakan yang mendengarkan. Kalau orang sudah kebiasaan, sudah terbiasa kepada kebiasaan yang salah, kemudian kita tidak ingatkan, na'udzubillah min dzalik. Saudara tahu bahayanya bid'ah? Bid'ah itu bahayanya besar sekali. Saya beri contoh. Ada seorang yang bekerja di salah satu jawatan yang hubungannya dengan menyelidiki para pelacur-pelacur di kompleks pelacuran. Ketika pada satu waktu pejabat itu menyelidiki sebab-sebabnya orang melacur di salah satu kompleks pelacuran di negeri kita ini, tiba-tiba di kompleks pelacuran itu ada seorang pelacur yang pakai jilbab, pakai kudung. Ya. dan sedang mengaji kul huwallah di lokalnya. Kul huwallah wahadullah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan tenang. Ketika ditanya mengapa kamu melacur, dia ketawa. Kamu tidak merasa bersalah dengan perbuatan? Tidak. Dia tidak ada sense of guilty sedikit pun juga. Tidak ada perasaan bersalah sedikit pun. Telah diselidiki-selidiki itu karena bid'ah itu. Jadi dia waktu di kampungnya, itu si pelacur yang muslimah itu tadi, yang mengaku muslimah tentunya begitu, yang mengaku ya. Waktu di kampungnya masih kecil, dia diajari ngaji oleh seorang kiai. Setelah umur 12 tahun lulus dari ngaji Quran sudah fasih, kemudian diberi ijazah oleh kiai itu. Barang siapa membaca kul huwallah sehari semalam 1000 kali ya, akan masuk surga bigoiri hisab. Yadkhulul jannata bighairi hisab. Coba. Dan sejak umur 12 tahun dia menerima ijazah dari kiai itu, sampai hari itu dia umur 19 tahun di lokalisasi pelacuran itu, dia tekun sekali mengamalkan setiap hari semalam 1000 kali kul huwallah itu. Sehingga dia mantap betul bahwa dia itu min ahlil jannah bighairi hisab. Masalahnya itu. Coba bayangkan itu, saudara-saudara sekalian. Dia merasa mantap itu. Loh, kamu kok tidak merasa bersalah? Bagaimana saya harus merasa bersalah? Saya justru mengaturkan alhamdulillah, katanya begitu. Saya bersyukur kepada Allah, saya diberi pekerjaan yang ringan dan hasilnya lumayan. Nah, coba bayangkan. Dan saya jelas min ahli jannah. Karena sejak saya terima ijazah sampai hari ini, saya belum pernah tidak baca kul huwallah satu hari satu malam 1000 kali. Jadi mantap betul. Annaha mukinatun annaha min ahli jannah. Bighairi hisab. Karena kul huwallah 1000 kali sehari semalam itu tadi. Jadi rupanya dia tenang saja bekerja. Kalau ada tamu dia melayani tamu. Kalau selesai melayani tamu dia wudhu. Maja kul huwallah. Tenang sekali itu. Itu bahayanya bid'ah, saudara-saudara sekalian, ya. Bahayanya bid'ah semacam itu. Antara lain itu. Membuat sikap mental si muslimah ini terbalik 180 derajat. Mental attitude-nya berubah. Mestinya mental attitude taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya merasa mantap dengan sesuatu yang sama sekali bukan min Allah wa Rasulih. Coba. Begitu juga tahlilan tuh bahayanya besar sekali. Orang mantap dengan pokoknya salat, oh bro, salat tidak salat, kurang lebih sedikit, yang penting tahlilnya besar nanti. Ya, makin besar tahlilannya, makin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jelas tradisi Hindu. Hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, itu jelas Hindu. Menurut kepercayaan Hindu, pada hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, roh nenek moyang, roh orang-orang yang mati dari kerabat itu datang menjenguk rumahnya. Jadi Hindu itu. Jadi saudara-saudara sekalian, tradisi ini banyak sekali, terutama di sekitar sembelihan. Di sekitar menyembelih ternak. Menyembelih ternak untuk tahlilan, menyembelih ternak untuk membuka jembatan, menyembelih ternak untuk manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, menyembelih ternak untuk maulud, menyembelih ternak untuk Isra Mi'raj dan sebagainya. itu semuanya termasuk menyembelih ternak uhilla li ghairillah bih. Ya. Tradisi-tradisi itu banyak sekali kalau kita selidiki. Kalau kita tidak menghadapi tradisi itu, kita akan dilarutkan oleh tradisi itu dan Islam kita hancur. Inna allaha la yakbalu amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Inna allaha la yakbalu taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dan tobatnya seorang yang masih mengerjakan bid'ah, sehingga bid'ahnya itu benar-benar dikerjakan, ditinggalkan. Lah bid'ah itu apa? Bid'ah itu semua perbuatan agama, perbuatan ta'abudi yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada contohnya. Kenapa Allah dikatakan badi'us samawati wal ardh? Karena Allah itu maha penciptanya langit dan bumi tanpa contoh. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat luas ini. Kita harus hati-hati memilih kawan. Salah memilih kawan itu berbahaya. Apalagi salah memilih pemimpin. Ya, memilih kawan saja berbahaya kalau salah. Apalagi memilih pemimpin. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita banyak aksara di dalam Al-Quran, yang terbanyak la yu'minun, la ya'lamun, la yaskurun, lil haqi karihun, itu kebanyakan. Tapi kalau qalilun min ibadiyat syakur illa alladzina aman wa amilus solihati wa qalilun ma'u. Hati-hati, jangan kebanyakan orang. Walaupun sendiri dengan kebenaran. Kalau kebetulan masyarakat umum sudah tidak tahu jalan kebenaran lagi, walaupun sendiri dengan kebenaran. Fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta uddu bi asri syajarah walau anta uddu bi asri syajaratin hatta yudrikal maut wa anta ala dhalik. Begitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Yang keempat adalah aku ini inna a'da aduwika nafsukal lati baina jambayka. Sesungguhnya musuhmu yang terbesar adalah dirimu sendiri, aku. Insyaallah yang dua ini kita lanjutkan pada pengajian yang mendatang. Karena nanti jam 9 saya harus berangkat ke Solo. Besok pagi saya pada subuh memberi pengajian. Jam 6 pagi terus ke Pekalongan. Jadi maaf kalau malam ini saya cukupkan sekian ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sisi ini batunya wal akhiroh. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعلنا في الإسلام نحيا وفي الإسلام نموت وفي الإسلام نبعث إن شاء الله من الآمنين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.